The best production audio sound system siap memperhatikan sembahan terbaik bersama dengan satu darah cantik yang satu ini. Lagu kalemnya bareng-bareng Laskar Abajore. Ulfi! Ulfi Damayante! New Mona! Selamat malam Pati semuanya. Thank you. terima kasih.